Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana merevisi undang-undang tentang hak cipta. Salah satu isi revisinya adalah usulan besaran tarif yang akan dikenakan untuk setiap lagu yang diputar di perusahaan karaoke adalah sebesar Rp1.000 untuk sekali putar. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha infotainment Ilham Bintang. Pak Ilham, apa komentar Anda soal ini? Ya, prinsipnya memang kita harus mendukung segala upaya untuk menghargai, ya, menghormati hak kekayaan intelektual seseorang gitu. Apalagi dalam konteks karya musik, karya seni gitu. Sebab dengan begitulah mereka bisa menikmati hasil apa kreativitas mereka. Tadi ada dua hal. Hal mengenai besarnya tarif. Nah, ini kan bisa didiskusikan. Besaran tarif itu bisa didiskusikan. Itu masuklah persoalan dengan daya beli masyarakatnya. Saya kira undang-undang tidak usah sampai ke tarifnya, ya, teknis sekali gitu. Kan Anda bayangkan kalau misalnya sebuah ruang karaoke berada di pelosok daerah terpencil gitu. Dulu kan ada hak cipta itu, ada yang ngurusin dulu hak cipta. Belakangan kan itu banyak musisi yang mencabut itu. Saya juga dengar bahwa pengusaha itu bukan nggak mau bayar. Dia bingung siapa, lembaga apa yang memiliki legitimasi kalau mereka boleh membayar royalti itu. Kemudian otomatis mereka sudah memenuhi kewajibannya gitu. Geografisnya ini, ya kan? Jauhnya bayangin Anda kalau misalnya mau nyari royalti Papua, Anda berongkos sekian belas juta gitu pulang pergi. Kemudian royalti Anda di sana cuma ada 600.000 gitu. Tapi itu soal teknis. Kayak bioskop juga seperti itu kan. Kan bioskop itu di Jakarta saja tidak semua sama ATM-nya. Bioskop juga tidak semua pajaknya sama loh. Di Jakarta malah pajaknya itu dikembalikan. Saya ingat sejak zaman Ali Sadikin, pajak untuk tontonan orang di bioskop itu dibalikkan 50% pada produser maupun pengusaha bioskop supaya mereka meningkatkan pelayanannya untuk bioskop dan meningkatkan kualitas filmnya buat produser. Jangan berharap Anda akan sama itu terjadi perbedaan gitu. Ya kan, misalnya di sini dengan Papua, dengan Aceh, segala macam akan beda. Ya, sama dengan bioskop. Baik, Pak Ilham. Undang-undang ini ditargetkan bisa selesai tahun ini. Nah, ada usulan Pak terkait hal ini agar pelaksananya bisa optimal? Iya, saya kira gini. Saya pesimistis bisa tahun ini. Ini kan tahun politik lagi heboh begini. Dan mudah-mudahan sih nggak jadi. Nah, kalau jadi itu di dalam waktu yang mepet seperti ini, nanti hasilnya tidak begitu bagus itu. Mungkin pada periode parlemen ini, yang mulai Oktober kan pelantikannya, supaya ada waktu hearing dengan pendapat dari banyak pihak gitu. Terutama misalnya penentuan besaran itu saya ngeri gitu. Kalau penentuan besarannya, kamu bayangin aja, kalau penentuan besarnya 1.000 perak per lagu, tiba terjadi perubahan apa, nilai keuangan kita kayak apa itu. Undang-undang itu kan prinsip-prinsipnya aja gitu. Nanti ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih, peraturan di bawahnya lebih mengatur tentang teknis seperti apa. Demikian pengusaha infotainment Ilham Bintang. Saya Mandariska.